bagiku paling terindah wajah ayumu itu, membuatku terpaku. Aku manusia tak sempurna, tapi ku bisa berkata demi untuk mencari cinta sejati. Satu dua tanda tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Ku pejam mata, terlihat bahagia akan tiba. Paling sempurna, berbeza dengan yang lain. Kau teristimewa, kaulah cinta. Satu dua tanda tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Satu dua tanda tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Tiada cahaya. Satu dua.